Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal'aqibatu lilmuttaqin. Wala udwana illa ala zhalimin. Wa sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, pada tanggal 23 Rabiul Awal 1440 Hijriah atau sudah berpindah kita? Kita sudah Rabiul Tsani ya. Betul? Pada tanggal 7 Rabiul Tsani pada tanggal 23 tambah 7 berapa? 30 ya. Pada tanggal 30 Rabiul Awal 1440 Hijriah atau yang bertepatan pada tanggal 7 November 2018. Desember 2018, kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin untuk membahas adab dan akhlak di dalam Islam di Masjid Jenderal Besar Sudirman di Kota Purwokerto ini. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa ala. Amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati dan juga segenap pendengar Radio Insani 88.8 FM di Purwokerto, Purbalingga, Banyumas, Banjarnegara, Cilacap, Wonosobo, Kemumen, dan sekitarnya, serta para pemirsa UV TV, Niaga TV dan juga Surau TV yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jal. Alhamdulillah, pada pertemuan yang lalu kita telah menyelesaikan hadis nomor 27. Kali ini kita akan memasuki hadis nomor 28 yang dibawakan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Bulughul Maram, wabil khusus dalam kitabul jami'. Hadis yang ke-28 ini berbunyi, wa an abi hurairah radhiyallahu anhu qal, dari sahabat Nabi SAW yaitu Abu Hurairah, semoga Allah meridai beliau, qala Rasulullah SAW, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Barang siapa yang menghilangkan kesengsaraan seorang mu'min di dunia, maka Allah akan menghilangkan kesengsaraan dia di hari akhirat. Apa? Barang siapa menghilangkan kesengsaraan seorang mukmin di dunia, maka Allah akan hilangkan kesengsaraan dia di akhirat. Ini adalah kalimat yang pertama. Hadis yang akan kita bawakan ini agak panjang. terbagi menjadi 4 kalimat. Nah, kita baca dulu 4-4-nya, baru nanti kita jabarkan satu persatu. Ini kalimat yang pertama. Barang siapa menghilangkan kesengsaraan seorang mukmin di dunia, maka Allah akan hilangkan kesengsaraannya di akhirat. Kalimat yang kedua. Wa man yassara 'ala mu'sirin yassarallahu 'alaihi fid dunya wal akhirah. Barang siapa memudahkan orang yang kesulitan, maka Allah akan mudahkan dia di dunia dan di akhirat. Apa kalimat yang kedua? Barang siapa memudahkan orang yang kesulitan, maka Allah akan mudahkan dia di dunia dan di akhirat. Kalimat yang ketiga. Waman satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang menutupi seorang muslim, maka Allah akan tutupi dia di dunia dan di akhirat. Apa yang ketiga? Barang siapa menutupi seorang muslim, maka Allah akan tutupi dia di dunia dan di akhirat. Sudah berapa kalimat? Tiga. Kalimat yang keempat. Wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhihi. Allah akan membantu seorang hamba selama dia membantu saudaranya. Yang keempat, Allah akan membantu seorang hamba selama dia membantu saudaranya. Rawahu Muslim, hadis riwayat Muslim. Siapa yang bisa menyebutkan empat kalimat tadi? Jangan lihat catatan. Dan harus teliti. Ya, teliti. Salah yang kesalahan yang fatal, ya, yang prinsipil enggak dapat hadiah. Jadi kalau misalnya lancar dan tidak ada salah yang prinsipil, ya, kalau salah bukan prinsipil enggak masalah, ya. Diangkat suaranya. Gugur. Saya bilang teliti, teliti. Gugur. Gugur. Masya Allah, akhirnya 3 pertemuan. Masya Allah, barakallahu fiik. Alhamdulillah. Jadi kenapa? Karena teliti tadi, harus jeli. Ada perbedaan antara kalimat pertama, kedua, ketiga, keempat, ada perbedaannya. Coba perhatikan. Contoh ya, kalimat yang pertama, barang siapa yang menghilangkan kesengsaraan seorang mukmin di dunia, maka Allah akan hilangkan kesengsaraannya di akhirat. Poin yang pertama, balasannya di akhirat. Poin yang kedua, di dunia dan di akhirat. Poin ketiga, di dunia dan di akhirat. Jadi, dan nanti akan dijelaskan oleh para ulama, kenapa kok poin yang pertama, kalimat yang pertama, balasannya cuma di akhirat. Ya. Sedangkan poin yang kedua, yang ketiga, balasannya di dunia dan di akhirat. Itu ada maksudnya nanti. Makanya saya katakan yang teliti. Ya. Kalau kesalahan prinsipil, gugur. Kalau kesalahan yang tidak prinsipil, ya masih bisa ditolerir lah. Ya. Supaya buku ini enggak lama banget di sini. Baiklah, kita bahas poin yang pertama, kalimat yang pertama. Sebelumnya, hadis ini adalah salah satu hadis yang sangat istimewa. Banyak ulama menyatakan hal tersebut, Imam Nawawi, Imam Ibnu Daqiq Al-A'id, dan imam-imam yang lainnya. Mereka mengatakan hadza haditsun azim. Ini hadis yang sangat istimewa. Keistimewaannya di mana? Nanti kita akan jelaskan. Mari kita bahas dari kalimat yang pertama. Man naffasa an mu'minin qurbatan min qurabid dunya naffasallahu anhu qurbatan min qurabil akhirah aw yaumil qiyamah. Qurbatan min qurabi yaumil qiyamah. Barang siapa menghilangkan kesengsaraan seorang mukmin di dunia, maka Allah akan hilangkan kesengsaraan dia di akhirat. Hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa seorang manusia hidup di dunia, dia berpeluang besar untuk mengalami kesengsaraan. Dia akan mengalami kesulitan, dia akan mengalami kesusahan, dia akan mengalami ujian hidup. Bahkan memang dunia ini tempatnya ujian dan cobaan. Hanya saja antara satu orang dengan orang yang lainnya, cobaannya bisa berbeda-beda. Ada yang cobaannya masalah ekonomi, ada yang cobaannya masalah keluarga, ada yang cobaannya masalah tetangga, ada yang cobaannya masalah kesehatan. Berbeda-beda. Berbeda-beda jenis cobaannya. Dan berbeda-beda pula level beratnya. Beratnya ujian atau cobaan yang dialami. Nah, hadis ini sedang membicarakan tentang cobaan yang berat. Makanya Nabi SAW menggunakan kata man naffasa'an mu'minin kurbatan. Kurbatan ini adalah cobaan yang berat. Makanya tadi saya gunakan istilah kesengsaraan, malapetaka. Jadi bukan sekedar kena penyakit panu. Yeah. Tapi penyakit, kalaupun penyakit, penyakit yang berat. Yeah. Bukan hanya sekedar masalah sepele, istri bikinin kopi, kemudian dia telat. Yeah. Ini kan masalah sepele. Sepele atau besar? Sepele atau besar? Sepele lah. Ya, masa bikin kopi telat 2 menit, 3 menit. Ini telat loh, sesuai dengan perjanjian. Masya Allah. Itu masalah sepele. Masalah berat itu contohnya, maaf, selingkuh. Itu masalah berat. Ujian yang dialami oleh seseorang levelnya berbeda-beda. Jenisnya berbeda-beda, levelnya berbeda-beda. Nah, ketika level itu semakin berat, maka efek yang ditimbulkan pun akan semakin berat. Ketika ujian yang dialami oleh seseorang itu berat, maka efeknya dia bisa sedih sekali, galau, pusing, apalagi sulit berpikir, susah makan, sulit bernafas, ya. Sesek. Ada sebagian orang kan kalau ada masalah sesek, apalagi dia punya asma. Ya. Nah, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengajarkan Islam datang dengan membawa sebuah ajaran agar kita bersolidaritas. Agar kita memunculkan perasaan kesetiakawanan. Ketika saudara kita mengalami malapetaka atau kesengsaraan, apapun bentuk kesengsaraan tersebut. Apalagi seandainya saudara kita sesama muslim. Apalagi seandainya saudara kita sesama mukmin. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengumpamakan kaum muslimin, mengumpamakan kaum mukminin seperti satu tubuh. Matsalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim matsalul jasad. Kaum mukminin itu dalam masalah ukhuwah, dalam masalah kasih sayang, dalam masalah kepedulian, itu seperti satu tubuh. Seperti apakah kepedulian anggota tubuh yang satu kepada anggota tubuh yang lain? Idza ishtaka minhu udwun tada'a lahu sa'irul jasadi bis-sahri wal humma. Seandainya salah satu di antara anggota tubuh itu sakit, maka seluruh anggota tubuh yang lainnya akan ikut bersolidaritas. Apa bentuk solidaritasnya? Bisahri wal humma. Dia akan ikut begadang, gak bisa tidur, dan dia akan ikut merasakan sakit. Betul, yang sakit itu giginya, akan tetapi tangan itu ikut bersolidaritas dengan mengusap-usap dia. Mata ikut bersolidaritas dengan meneteskan air matanya. Mulut ikut bersolidaritas dengan atau berdoa, Allahumma rabbana sibal bas. Kaki ikut bersolidaritas. Apa? Melangkahkan kaki ke apotik atau ke rumah sakit atau ke dokter. Padahal yang sakit cuma gigi. Tapi seluruh anggota tubuh bersolidaritas. Ini pernah saya sampaikan dalam sebuah kajian, judulnya Gigiku Sakit. Apa? Gigiku Sakit. Cari saja nanti di YouFit atau di YouTube. Ya. Tapi poin yang ingin saya sampaikan dari hadis ini adalah seorang mukmin ketika melihat mukmin yang lain sengsara, maka dia akan ikut bersolidaritas. Bentuk solidaritasnya nanti kita akan jelaskan. Ustaz, kalau yang sengsara bukan mukmin gimana Ustaz? Yang sengsara orang kafir misalnya. Apakah kita bersolidaritas? Kok diem? Yang sengsara, yang ditimpa musibah non-muslim, apakah kita bersolidaritas? Iya apa tidak? Tidak? Oh iya, alhamdulillah. Kenapa Ustaz? Karena dalam hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha katabal ihsana fi kulli syai' atau ala kulli syai'. Yang artinya sesungguhnya Allah mewajibkan kita untuk berbuat kebajikan dalam segala sesuatu. Ini hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi ketika kita berbuat baik, menyalurkan bantuan, membantu orang lain, agama kita mengajarkan agar kita menyalurkan kebajikan tersebut kepada segala sesuatu. Bahkan sebuah hadis yang lainnya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, ketika Nabi SAW cerita ada seorang yang diampuni dosanya cuma karena dia kasih minum seekor anjing. Anjing. Bukan manusia. Seekor anjing. Ketika mendengar kisah dari Nabi SAW tersebut, para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, wa inna lana fi hadhihi al-baha'imi la ajra?" Wahai Rasul, apakah kita dapat pahala ketika kita membantu hewan-hewan? Apakah kita dapat pahala ketika kita membantu binatang-binatang? Apa jawaban Nabi SAW? Faqala fi kulli kabidin ratbatin ajr. Setiap bantuan yang kita berikan kepada makhluk hidup, maka itu akan menghasilkan pahala. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Saya tanya, orang kafir makhluk hidup atau bukan? Makhluk hidup. Ya. Sehingga ketika kita bantu mereka, kita bersolidaritas manakala mereka mendapatkan kesusahan, kita dapat pahala. Sehingga kalau ada orang kecemplung sumur, aja ditakoni. Kok agamanya apa? Islam Pak, ormasnya apa? Ya mati disit ya. Bantu, walaupun dia agamanya bukan Islam. Bantu, walaupun dia beda ormas dengan kita. Bantu, walaupun dia ngajinya gak di jensut. Bantu. Ustaz, berarti non-muslim kalau ditimpa musibah kita bantu. Bantu. Tapi kenapa tadi hadisnya yang kita baca tadi kalimat pertama, kalau kita perhatikan baik-baik, man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabi dunia. Barang siapa menghilangkan kesengsaraan seorang mu'min. Kenapa kok hadis ini menonjolkan seorang mu'min? Padahal kita tahu membantu non-muslim pun juga mendatangkan pahala. Kenapa di dalam hadis tadi ditonjolkan oleh Nabi SAW mukmin? Kenapa kira-kira? Karena pahalanya lebih besar. Kalau membantu non-muslim saja berpahala, apalagi membantu muslim. Kalau membantu muslim saja berpahala, apalagi membantu mukmin. Saya tanya, mukmin sama muslim levelnya tinggi mana? Mukmin apa muslim? Mukmin. Dan Nabi SAW dalam hadis yang tadi kita baca menyebutkan mukmin apa muslim? Mukmin. Makanya dengan kalau tahu ada orang yang beriman, rajin beribadah, kok kesulitan? Ini kesempatan emas untuk mendulang pahala yang besar. Boleh gak Ustaz bantu orang yang tidak sholat? Boleh. Apalagi? Apalagi orang yang rajin sholat. Nah, bagaimana kita mewujudkan solidaritas tersebut? Tadi kan kita harus menunjukkan solidaritas kita, harus menunjukkan kepedulian kita. Ketika kita melihat seseorang mengalami kesengsaraan, bagaimana bentuknya? Nabi SAW katakan manaffasa. Naffasa artinya menghilangkan. Kalau tidak bisa menghilangkan, maka turun ke level berikutnya. Apa itu? Meringankan. Contohnya bagaimana Ustadz? Kita punya saudara, atau sebelum punya saudara misalnya, gak usah jauh-jauh, bayi. Kita punya bayi. Salah satu aktivitas bayi yang sering dilakukan oleh dia adalah nangis. Betul. Ini yang belum punya bayi mungkin belum tahu ya. Dikit-dikit nangis, lapar, nangis, pipis, nangis, apa lagi? Haus, nangis, sumuk, nangis. Sehingga ibunya ini nangisnya karena apa? Itulah yang namanya insting. Ya. Mungkin kalau bapaknya bingung, nangis karena lapar malah dikipasi. Ibunya ini yang biasanya paling paham. Ah, bayi ini sedang kesusahan, nangis. Bagaimana kita bersolidaritas? Caranya dengan kita gendong dia. Kita dekatkan dengan dada kita. Sehingga bayi itu merasakan tenteram, ya, merasakan damai. Apalagi ketika dia bisa mendengarkan detak jantung siapa? Ibunya. Ya. Kita gendong, kita timang-timang. Kalau dia kepanasan, maka kita kipasi. Ya. Simple. Tapi kadang-kadang banyak orang tidak sabar. Nangis boy, nangis boy. Ya. Kalau digendong harus diciwiti. Ya tambah seru. Ya. Jadi ketika saat itu kita malam-malam ya, bayi itu nangis, minta dibikinin susu. Kita ngantuk-ngantuk itu kan perlu motivasi gitu loh. Supaya kita mau bangun, supaya kita tidak tutup telinga, perlu motivasi untuk bangun. Ingat hadis ini. Ya Allah, mudah-mudahan saya dihilangkan kesengsaraannya di akhirat dengan saya bikinkan susu buat anak saya. Ya. Ini contoh wujud solidaritas. Contoh yang lain misalnya. Ada kita dengar saudara kita, teman kita sakit parah. Sakit parah. Wujud solidaritas kita adalah yang paling tinggi, kita berusaha untuk membantu dia sesuai dengan kemampuan kita agar dia bisa sembuh total. Kalau memang dia perlu operasi, kita bantu misalnya biaya operasinya. Kan banyak orang-orang yang tidak mampu. Jangankan untuk membiayai operasi dia, untuk makan keseharian saja mereka kesulitan. Ya. Kita bantu dia. Yang menurut kita uang tersebut mungkin jumlahnya sedikit, tapi menurut dia besar. 1 juta itu besar apa kecil? Besar atau kecil? Tergantung. Tergantung 1 juta itu di tangan siapa dan gaji dia berapa. Buat orang yang penghasilannya sebulan 1 miliar, ada? Bukan cuma 1 miliar, yang lebih besar dari itu banyak. Buat orang yang penghasilannya 1 bulan 1 miliar, 1 juta hanya 1/1000, iya kan? Iya kan, 1/1000. Tapi buat orang yang penghasilannya 1 bulan 800 ribu, Satu juta itu besar sekali. Maka ketika orang dikaruniai oleh Allah subhanahu wa ta'ala rezeki yang banyak, kemudian dia melihat saudaranya sedang kesusahan, lalu dia keluarkan sebagian kecil dari rezekinya untuk membantu saudaranya yang akan operasi atau akan melakukan pengobatan, terapi yang membutuhkan biaya besar, itu akan diganjar oleh Allah subhanahu wa ta'ala lunas, bahkan plus nanti pada hari kiamat. Kita akan jelaskan nanti. Sakit. Contoh yang lain misalnya, kita punya saudara atau punya orang kenalan atau enggak mesti kenal, dia kesulitan ekonomi. Kalau tadi kan sakit, ini apa? Ekonomi. Sehat, tapi sulit ekonominya. Dia punya anak yang banyak, tanggungannya banyak. Salah satu dari bentuk solidaritas kita untuk dia adalah kita bantu dia. Kita kasih dia ikan atau kita kasih dia kail. Apa bedanya ikan sama kail? Ikan sama kail apa? Kalau ikan wis mateng. Nek kail ya sih? Mentah. Maksudnya apa? Kita kasih dia duit atau kita kasih dia pekerjaan. Enak yang mana? Enak yang mana? Duit apa pekerjaan? Pekerjaan. Kenapa? Lebih kontinu. Tapi buat orang yang berpikir, lah sing mateng bae lah. Ya. Maksudnya yang cepat. Ya tergantung sikon. Tergantung sikon. Kalau dia sudah kepepet, ya kasih pekerjaan kelamaan. Gajiannya nanti tanggal 30, tanggal 1. Sekarang dia anaknya sudah kelaparan, sudah kasih duit. Ya. Atau misalnya kita melihat ada sebuah instansi atau sebuah lembaga sosial, panti asuhan, pesantren. Kita melihat, wah ini santrinya kasihan, kurus-kurus. Yeah. Karena kesulitan ekonomi di pesantren tersebut, kita bantu untuk meringankan beban mereka, baik itu berupa ikan atau berupa apa tadi? Kail. Ikan ya tadi. Nah, kita kirim sayur, kita kirim beras, kita kirim apa lagi? Minyak. Ya. Itu adalah ikan. Kalau kail, udah kita kasih modal supaya pondok ini punya usaha. Modalnya apa Ustaz? Bisa sawah misalnya. Nih, saya punya sawah warisan orang tua saya 100 hektar. Masya Allah. Apa nabung kayak gue? Ada orang dapat warisan 100 hektar? Menurut yang lebih luas juga ada kok. Ya sudahlah, ini buat pondok 1 hektar saja. Masya Allah. 1 hektar saja. Masya Allah. 1 hektar saja sudah buat pesantren. Ya. Supaya nanti hasil dari sawah ini bisa untuk membiayai anak-anak yang belajar di situ. Oh, saya gak punya sawah, saya punya duit, sudah ini saya kasih modal pesantren ini untuk bikin usaha apa misalnya, toko misalnya. Ya. Atau untuk usaha percetakan. Ini Masya Allah ini, kalau jalan. Kalau apa? Kalau jalan. Ini akan continue. Berbeda ketika kita kasih ikan, kita kasih duit, dipakai habis. Tapi kalau kita kasih kail, maka selama usaha itu tetap jalan, maka pahalanya akan tetap mengalir. Ya. Ini orang kesulitan ekonomi. Kalau memang kita tidak bisa, ya, membantu orang dari sisi ekonomi, kita melihat orang ini kesulitan apa? Masalah keluarga, cekcok antara suami dengan istri. Kalau memang kita punya ilmunya, kita berusaha untuk akurkan. Bukan malah jadi kompor. Bukan malah jadi kompor. Ada sebagian orang kerjaannya jadi kompor. Temennya cerita, jangan bojokan bagi kie, iya pancen, padha karo bojoku pancen. Bukannya mendinginkan, bukannya carikan solusi. Dan kadang-kadang dianya keliru juga, curhat kok di medsos. Curhat di medsos. Gak benar. Karena tidak setiap orang yang membaca curhatan dia adalah orang yang berilmu. Banyak orang-orang yang minim ilmunya, yang cuma mengedepankan emosionalnya, akhirnya bukannya dapat solusi, malah masalah bertambah menjadi masalah-masalah berikutnya. Nah, kalau kita melihat ada orang lain sengsara karena rumah tangganya yang gak harmonis, kalau kita tidak bisa kasih masukan kepada dia secara langsung kita sendiri, kita ajak dia untuk konsultasi kepada orang yang kita pandang bisa memberikan solusi, bisa memberikan pencerahan. Bisa jadi bantuan yang kita lakukan cuma sekedar ngajak dia, atau cuma nunjukkan, atau cuma kasih nomor HP. Mas, nih kalau jenengan pengen konsultasi ini nomor HP ini. Ternyata kemudian dia konsultasi kepada pihak tersebut, lalu diberi solusi, masalah dia bisa selesai. Dan Anda yang cuma kasih nomor tadi, bisa diganjar oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan dihilangkan kesengsaraannya di akhirat. Atau orang kena bencana alam. Sekarang sering kita mendengar ada bencana alam. Mereka kesulitan tempat tinggal, mereka kesulitan bahan pangan, mereka kesulitan pakaian. Apa yang bisa kita lakukan untuk meringankan minimal? Syukur-syukur kita hilangkan. Apa yang bisa kita berikan? Pakaiankah? Yang bisa kita berikan makanankah? Yang bisa kita berikan uangkah? Apa yang bisa kita berikan? Atau misalnya ada seorang mukmin, dia dirundung masalah berupa kedzaliman. Dia dizalimi. Atau yang keren sekarang, dikriminalisasikan. Apa yang bisa kita berikan kepada dia? Apa yang kita bisa bantu kepada dia? Kalau kita ahli hukum, berikan bantuan hukum. Tapi betul-betul tulus ya, bukan wani biro. Ada sebagian orang, maaf, ya, menari di atas penderitaan orang lain. Seakan-akan dia mau nulung, padahal dia mentung. Dan banyak orang yang diperes seperti itu. Tahu, ini orang gak tahu apa-apa, kecelakaan, ya, ditakut-takuti, ya, diperes. Ini kalau mau bayar sekian, pengen tidak dikasuskan. Itu bukan nulung, itu namanya mentung. Jangan sampai kita menari di atas kuburan orang lain. Apa yang bisa kita bantu buat dia? Bahkan sampai taraf orang-orang yang kesulitan bikin KTP misalnya. Kemudian kita kerja di tempat itu. Orang dari gunung, orang dari kampung, buta huruf, bingung. Masuk, Pak, nanti dari loket sini ke loket sini. Loket siapa? Loket biar paham. Sudah. Tarik tangannya, pegang tangannya, antarkan, Pak, jenengan masukkan sini. Ini formulirnya diisi, formulir siapa, Pak? Sini saya isikan. Betul-betul membantu, bukan makelar. Makelar kalau tujuannya membantu, tulus, ya bagus, gak apa-apa. Jangan sampai ini orang sudah kesulitan dari kampung. Bawa duit itu aja recehan semuanya. Dia kumpulkan lama gitu. Bantu. Ustaz, mikirakan awak dhewek wis mumet. Jangan mikirakan pungli ya. Ustaz, mikirkan diri sendiri sudah pusing, perlu mikirkan orang lain. Disinilah indahnya ajaran Islam. Kita ini diajak oleh agama kita untuk mengkikis sesuatu yang bernama egoisme. Hanya memikirkan diri sendiri. Hadis ini mengajarkan kepada kita agar kita melatih diri untuk menghilangkan atau minimal mengurangi egoisme kita. Mudah atau sulit mengurangi egoisme? Mudah atau sulit? Sulit. Makanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam kasih iming-iming berupa balasan. Agar kita bisa mengalahkan ego kita. Ingat, ketika kita membantu orang lain, jangan dipikirkan yang diuntungkan cuma orang yang dibantu. Ketika fokus pikiran kita ke sana, maka kita akan terasa berat untuk membantu. Tapi berpikirlah bahwa ketika kita membantu, pertama kali yang diuntungkan adalah kita yang membantu. Kalau pola pikir kita seperti itu, maka tangan ini akan terasa ringan untuk membantu. Pengorbanan yang kita kerahkan, pengorbanan harta, pengorbanan pikiran, pengorbanan waktu, dan pengorbanan-pengorbanan lainnya yang kita keluarkan demi untuk membantu dan meringankan beban orang lain, akan dibayar lunas oleh Allah subhanahu wa ta'ala, bahkan akan diberi bonus dengan bonus-bonus yang istimewa oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Apa bonusnya? Tadi kita sudah dengarkan. Barang siapa yang menghilangkan kesengsaraan seorang mukmin di dunia, maka Allah akan hilangkan kesengsaraannya di akhirat. Sebelum kita bahas seperti apa kesengsaraan di akhirat, tadi kita sudah janjikan. Kenapa kok Nabi SAW di kalimat yang pertama ini cuma menyebutkan akhirat, sedangkan di kalimat yang kedua menyebutkan dunia akhirat, kalimat ketiga menyebutkan dunia akhirat? Kenapa yang pertama ketika Nabi SAW membahas kesengsaraan, Nabi cuma sebutkan kesengsaraan di akhirat, tidak sebutkan kesengsaraan di dunia? Apa kata para ulama? Pertama, kata para ulama, kenapa Nabi SAW tidak sebutkan kesengsaraan di dunia? Karena tidak setiap orang mengalami kesengsaraan di dunia. Apa? Tidak setiap orang mengalami kesengsaraan di dunia. Kalau masalah, semua orang. Kalau cobaan, semua orang. Kalau ujian, semua orang. Tapi kalau kesengsaraan, kesengsaraan itu masalah yang berat, super. Enggak semua orang. Ada enggak orang yang sampai meninggalnya sakitnya ringan-ringan saja? Ada? Banyak. Ya. Enggak semua orang kena sakit berat. Ada enggak orang yang sampai meninggalnya ekonominya stabil? Ya, enggak pernah sampai enggak bisa makan gitu. Ada? Banyak. Berarti kan enggak semua orang kena sengsaraan. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak sebutkan kesengsaraan di dunia. Ini jawaban yang pertama. Jawaban yang kedua, kata para ulama, kesengsaraan di dunia itu tidak ada apa-apanya dibandingkan kesengsaraan di akhirat. Seberat apapun kesengsaraan di dunia, lebih berat kesengsaraan di akhirat. Sudah masuk apa belum? Belum. Satu menit lagi. Ini jawaban yang kedua. Apa yang pertama tadi? Tidak setiap orang mengalami kesengsaraan di dunia. Jadi kalau misalnya saya menghilangkan kesengsaraan orang lain, sedangkan saya nggak pernah sengsara di dunia, apakah saya akan hilangkan kesengsaraan? Akan dihilangkan kesengsaraan? Oh, saya nggak pernah sengsara. Berarti mubah. Oh, enggak. Anda akan dibalas dengan balasan yang jauh lebih istimewa. Yang kedua, apa tadi? Kesengsaraan di akhirat jauh lebih berat dibandingkan kesengsaraan di dunia. Anda akan diganjar oleh Allah dengan ganjaran yang lebih besar dibandingkan apa yang Anda lakukan di dunia. Kesengsaraan di akhirat jauh lebih berat daripada kesengsaraan di dunia. Nanti kita akan jelaskan insyaallah seperti apakah sampel dari kesengsaraan di akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Menghilangkan ego itu salah satu yang berat untuk kita jalani. Maka Nabi SAW bantu kita dengan memberikan janji, yaitu orang yang menghilangkan kesulitan orang lain, maka dia akan dihilangkan kesulitannya di akhirat. Dia akan dihilangkan kesengsaranya di akhirat. Apakah ada kesengsaraan di akhirat? Jawabannya banyak. Ya. Sejak mulai kita dibangkitkan dari kuburan, kemudian kita nanti dikumpulkan di padang mahsyar, saat itu kita sudah mengalami kesengsaraan. Karena di padang mahsyar kita tersiksa secara fisik dan secara psikis. Secara fisik kita sering mendengar hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ketika Nabi SAW menyebutkan tudna syamsu yawmal qiyamati minal khalqi hatta takuna minhum kamiqdari mil, matahari akan didekatkan di atas kepala para makhluk sedekat satu mil. Yang meriwayatkan hadis ini, beliau menyampaikan satu mil ini bisa, yang dimaksud adalah satu mil ukuran umumnya, ukuran yaitu 1,6 kilometer, atau mil yang dimaksud adalah alat yang digunakan untuk bercelak. Bercelak, tahu celak? Hitam-hitam yang di sini loh. Ya. Sebagian orang itu pakai celak. Celak itu adalah sesuatu yang digunakan untuk memberikan warna gelap di mana? Di bawah kelopak mata di sini. Alatnya bagaimana? Kecil. Sebesar tusuk gigi. Sebesar tusuk gigi. Jadi kata dia, saya enggak tahu mil yang dimaksud yang mana. Apakah mil yang dimaksud ukuran 1,6 km atau sejarak ini? Matahari akan didekatkan. Bagaimana panasnya? Bagaimana sulitnya kondisi saat itu? Itu adalah siksaan fisik. Siksaan psikis juga ada. Apa itu, Ustaz? Ketidakpastian. Ketidakpastian kita ini mau kemana? Menunggu dalam ketidakpastian dan dengan waktu yang super lama. Satu hari sama dengan 1000 tahun. Sudah panas, kita berada dalam ketidakpastian. Ketidakpastian apa, Ustaz? Kita ini mau ke surga atau mau ke neraka? Kita ini amal solehnya sama dosanya lebih berat mana? Kita ketika di dunia berada dalam ketidakpastian saja kita pusing, kita sulit, kita gak bisa tidur. Daftar misalnya ke sebuah perusahaan, belum tahu diterima atau tidak diterima. Itu bisa berhari-hari kita nunggu dalam kegelisahan. Dan kegelisahan kita di akhirat nanti lebih berat daripada kegelisahan kita menghadapi urusan masalah pekerjaan. Ini masalah surga dan neraka. Kegelisahan itulah, ketidakpastian itulah yang kemudian membuat manusia berbondong-bondong mengadukan nasib mereka kepada Nabi Adam alaihi salam. Nabi Adam pun angkat tangan, diarahkan ke nabi yang lain, angkat tangan, diarahkan ke nabi yang lain. Seluruh manusia mengalami kondisi tersebut. Berbondong-bondong sampai akhirnya menemui Nabi kita Muhammad SAW. Wahai Rasul, apakah engkau tidak menyaksikan kondisi kami? Itulah kesengsaraan yang ada di akhirat. Dan orang-orang yang tekun, orang-orang yang mau menekan egonya untuk mengorbankan waktunya, mengorbankan pikirannya, mengorbankan hartanya untuk meringankan beban orang lain, maka Allah akan ringankan beban dia di akhirat. Bahkan kalau dia hilangkan, bukan hanya ringankan, dia hilangkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dia bantu total orang yang sakit, dibantu sampai sembuh total. Maka bisa jadi Allah Subhanahu wa taala akan hilangkan secara total kesengsaraan dia di akhirat. Ya. Dia bantu seorang dari tidak mampu sampai dia settle, sampai dia mampu stabil ekonominya. Maka Allah Subhanahu wa taala akan lenyapkan kesengsaraan dia di akhirat. Ini cara Nabi sallallahu alaihi wasallam membantu kita untuk menekan ego kita tadi. Wah, mikirkan sendiri sudah pusing, mikirkan orang lain. Kita ingat bahwa nanti Nabi SAW menyampaikan bahwa kita nanti akan mendapatkan keringanan beban atau bahkan akan dilenyapkan kesulitan kita di akhirat. Itu baru kesengsaraan di padang mahsyar. Belum kesengsaraan di neraka. Yeah. Belum kesulitan di sirat, jembatan yang harus kita lewati. Belum kesulitan ketika proses hisab penghitungan amalan. Banyak sekali kesengsaraan-kesengsaraan di akhirat. Yang itu kalau dibandingkan dengan kesengsaraan di dunia dan pengorbanan kita saat kita berusaha untuk menghilangkan kesengsaraan saudara kita, itu tidak ada apa-apanya. Jauh lebih berat yang ada di akhirat. Ini kita baru menyelesaikan kalimat yang pertama. Berarti masih sisa berapa kalimat? 3 kalimat lagi. Ini yang kita akan bahas insyaallah pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Ustaz, saya ada masalah dengan saudara saya. Dia mengalami kesulitan ekonomi, maka saya pun bantu. Namun dia datang lagi minta bantuan, kami bantu lagi. Tapi setelah beberapa kali dibantu, ternyata bantuan dari kami digunakan untuk judi. Akhirnya kami memutuskan tidak akan lagi membantunya karena kelakuannya. Bagaimana yang seharusnya kami lakukan? Pertama, apa yang Anda lakukan membantu saudara Anda saat dia belum tahu bahwa uang itu digunakan untuk judi, insya Allah dapat pahalanya kalau kita ikhlas. Jadi jangan dipikir, wah mubah ya. Karena kita kemarin tidak tahu. Setelah tahu Ustaz, apa yang seharusnya kita lakukan? Ya pertama nasihat. Pertama nasihat. Ketika kita melihat saudara kita punya kelakuan seperti itu, kita sebagai saudara punya kewajiban untuk menyampaikan nasihat kepada dia dengan cara yang baik. Apakah kita tetap bantu dia Ustaz? Dilihat. Bantuan yang kita berikan untuk apa? Kalau kita tahu persis bahwa bantuan yang kita berikan itu nanti akan dia gunakan untuk judi karena dia belum tobat, dia belum kapok, maka jangan bantu dia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan." Silahkan kalian saling tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan, jangan kalian tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Judi dosa atau tidak? Dosa. Kalau kita kasih modal sama dia, berarti kan kita bantu dia dalam melakukan perbuatan dosa. Berarti kita putus sama sekali enggak kita bantu, tergantung. Kalau dia minta bantuannya bukan untuk judi, ya. Maka kita bantu dia. Nah, sekarang mendingan Anda lihat ini orang apa sih sebenarnya yang dia butuhkan? Rumahkah yang reot, yang rusak? Langsung saja kita perbaiki rumahnya. Ustaz, nanti malah buat judi rumahnya, Ustaz. Ya, kalau kita tahu seperti itu enggak usah. Atau dia apa yang dia butuhkan? Makan buat anak istrinya, kita kasih langsung kasih makanan, beras. Oh, nanti dijual Ustaz berasnya buat judi. Ya minimal lebih stepnya itu lebih sulit dibanding kalau kita kasih duit. Kalau kita kasih duit itu kan dia langsung beli. Tapi kalau misalnya kita kasih beras kan dia harus apa? Nempur di situ, atur beras di situ. Jadi stepnya itu agak repot ya. Jadi yang paling pertama dinasehati. Yang paling pertama dinasehati. Ada pertanyaan panjang ini gimana nih? Ustaz, bagaimana adab dan akhlak kita terhadap seorang perokok? Bagaimana cara terbaik kita untuk menasehatinya? Adab kita ya kita nasehati. Adab kita nasehati. Caranya bagaimana Ustaz? Kalau kita, Anda kesulitan untuk menasehatinya, diajak aja ikut pengajian di Jensut. Kan sering kita menyampaikan pencerahan-pencerahan tentang masalah rokok. Mudah-mudahan dari pencerahan-pencerahan itu ada yang masuk. Tapi hari ini Ustaz enggak ngomong rokok. Ini lagi ngomong rokok. Ya, tapi kan yang pembahasannya lebih ini, cari, potong. Ya. Pengajian pas saya lagi membahas masalah rokok, potong itu, share. Kirimkan kepada teman. Ini ada potongan bagus nih. Siapa tahu bermanfaat. Ya. Dan kalau perlu enggak usah dikasih tahu ini masalah rokok ya. Ah, dia enggak jadi download nanti. Ya. Ini ada aja, ini ada cuplikan bagus gitu aja. Jadi dia penasaran, dia dengerin. Siapa tahu dia dapat hidayah. Sambil didoakan, sambil didoakan. Wallahu taala ala wa'alam. Terima kasih atas perhatiannya, mohon atas segala kurangnya. Mohon maaf pertanyaan-pertanyaan tidak semuanya bisa kita baca karena keterbatasan ilmu dan keterbatasan waktu. Kita tutup dengan membaca subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.